ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات والإخوة والأخوات yang berada di Gayam, Gurah, Kediri, demikian juga saudara dan saudari kita yang berada di Hong Kong, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayahnya. Khususnya untuk pagi hari ini kita merasa bersyukur karena kita mendapatkan nikmat yang cukup besar. Allah Ta'ala mengumpulkan kita untuk menuntut ilmu syar'i yang merupakan bekal kebahagiaan kita di dunia dan juga pengantar kita insya Allah untuk kekekalan kebahagiaan di akhiratnya nanti. Kemudian selanjutnya perlu dimaklumi, biasanya kalau kita ahad yang pertama atau ketiga itu membaca kitab yaitu Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Tarbahari rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Namun karena ada permintaan dari Ustazuna Ustaz Abdul Hadim hafizahullah ta'ala, maka kali ini diminta untuk menyampaikan tema atau maudhu atau pembahasan yaitu Baiti Jannati. Rumahku ini adalah surgaku. Artinya bagaimana kita memiliki rumah ini bukan hanya kita nikmati di dunia, tapi menjadi sebab kita bisa membangun rumah di akhiratnya nanti. Dan sebetulnya hal ini sudah kami sampaikan yaitu pada waktu di Solo Tiga, namun ada baiknya kita ulang kembali. Demikian juga untuk yaitu saudara dan saudari kami yang ada di Hong Kong, semoga hal ini tidak menjemukan tetapi justru menambah untuk bagaimana bisa mengingat kembali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita wajib mengingat nikmat Allah taala untuk kita syukuri. Bahkan juga kita wajib menceritakan nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada benar nikmat yang dari Rabbmu Allah itu kamu ceritakan. Maka insya Allah akan kita bahas di sini bagaimana kita memiliki rumah, rumah kita ini menjadi rumah kita di surganya. Perlu dimaklumi ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, rumah merupakan nikmat yang khusus Allah berikan kepada manusia di antara hamba-hamba yang kita saksikan di permukaan bumi ini. Kita tidak menjumpai hewan yang begitu besarnya seperti gajah, ya maupun unta, sapi, kerbau yang dia lebih kuat daripada diri kita lalu mereka bisa membuat rumah. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Bayangkan kalau kita tidak bisa membuat rumah, keadaan kita seperti kambing, keadaan kita seperti sapi yang dia kehujanan, kepanasan, tinggal seperti itu. Bukankah kita merasa bersyukur apabila Allah Ta'ala menakdirkan kita memiliki rumah? Dan juga rumah yang kita tempati ini banyak manfaatnya. Sebagaimana Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat nomor 16. Salah itu ayat nomor 6, ayat nomor 80. Baik, ayat nomor 80. Allah mengatakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah menjadikan untukmu rumah-rumahmu itu sebagai sakana. Sakana itu bisa diartikan tempat tinggal. Sakan. Dan tempat tinggal itu dikatakan sakan karena menenangkan jiwa. Bahkan juga orang kan merasa bahagia, lebih nikmat ketika dia datang dari pepergian, merasakan nikmatnya beristirahat di rumah daripada beristirahat di tempat yang lain. Ini satu nikmat yang harus kita syukuri. Allah menjadikan manusia yang kecil seperti ini kalah dengan besarnya, yaitu besarnya sapi yang lainnya. Tapi Allah memberi penjelasan kepada kita, Allah menjadikan kamu. Wallahu ja'ala lakum. Bukan kita yang membuat. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah yang membuatkan kamu rumah untuk tempat tinggalmu, untuk ketenangan hatimu. Sakana. Ya. Yang mana rumah ini berfungsi untuk melindungi kita dari bintik-bintik atau turunnya hujan, dan juga melindungi kita dari panasnya terik matahari, bahkan juga untuk melindungi anak-anak kita, terutama orang sudah berkeluarga, punya anak merasakan nikmatnya kalau punya rumah, dan juga untuk menjaga harta-harta kita agar harta itu lebih terjaga daripada harta itu diletakkan di rumah. Tapi Allah mengatakan wallahu ja'ala lakum. Allah yang menjadikan untukmu. Maknanya manusia dengan dirinya sendiri tidak bisa membuat rumah jika Allah Ta'ala tidak menghendakinya. Ini yang harus kita syukuri. Nikmat yang berupa rumah. Dan juga Allah mengatakan wa ja'alakum min julutil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma da'nikum wa yawma iqamatikum. Dan Allah juga menjadikan kulit-kulit binatang ternak. Mungkin sekarang kita tidak menjumpai seperti ini, tapi orang-orang Arab dulu, karena tidak ada plastik, ya tidak ada, yaitu semacam terpal yang dibuat seperti ini, maka Allah menjadikan sebagian kulit-kulit binatang ternak ini, yaitu sebagai bulut, tempat kita untuk bermalam, berteduh, tempat kita untuk sakan. Pada saat kita sedang bepergian, kita bawanya dengan ringan. Fastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Kamu bawa dengan ringan ketika kamu pergi, yang mana kamu ingin beristirahat di tengah perjalanan dengan memakai rumah yang ringan itu, dan ketika kamu pulang-pulang. Ini menunjukkan rumah kebutuhan pokok. Maka orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala telah membuat rumah harus bersyukur. Bersyukurnya orang yang memiliki rumah, bagaimana rumah ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan Allah juga menjelaskan wa min aswafiha wa aubariha wa ashariha. Demikian juga di antara bulu-bulu unta itu, demikian juga bulu domba, dan juga yang lainnya kamu gunakan asasan wa mata'an ila khin. Kamu gunakan perkakas rumah dan kesenangan-kesenangan, namun rumah yang kita bangun di rumah ini sifatnya mata'an ila khin, sementara, tidak selamanya. Jadi seandainya kita tidak bisa belum memiliki rumah di dunia, bukan kerugian total. Karena kita tidak memiliki rumah, mungkin kita bisa yaitu tidur di masjid. Mungkin juga ada saudara kita yang meminjami rumah. Mungkin juga kita bisa menyewa. Yang jelas, rumah yang kita bangun di dunia ini, yang kita rasakan nikmatnya, mata'an ilahi. Kenikmatan yang sementara. Ya. Jadi bukan kenikmatan yang selamanya. Maka seandainya kita tidak bisa membangun rumah yang bertingkat, cukup dengan rumah yang ada. Karena kadangkala kita membangun rumah, rumah itu dibangun 500 tahun, ya, kekuatannya kita hidup 50, 60, 70 tahun. Dan kita mati tidak dikubur di villa itu. Ini hakikat rumah di dunia. Walaupun demikian banyak manfaatnya. Karena Allah Ta'ala di dalam menjadikan nikmat untuk hambanya kecuali bermanfaat. Ini yang harus kita pahami. Nah, di samping kenikmatan rumah ini, ada kenikmatan yang lainnya yang harus kita syukuri. Nikmat Allah Ta'ala banyak sekali. Kalau orang memiliki rumah, memiliki istri, lebih nikmat lagi. Bahkan juga dengan memiliki istri ini, dia sebelumnya belum bisa membuat rumah, bisa membuat rumah setelah memiliki istri. Dan itu yang banyak. Ketika belum menikah, belum punya apa-apa, ketika setelah menikah Allah memberi karunia kepada suami istri ini sehingga umpul-umpul menabung bisa membuat rumah. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan sakanan, ketentraman jiwa bukan hanya rumah. Ketentraman jiwa di dunia ini pula dengan adanya orang beristri. Tentunya istri wanita yang bersuami. Allah mengingatkan kepada kita nikmat yang kedua ini. Bahkan nikmat yang kedua ini puncaknya nikmat dibandingkan dengan nikmat rumah. Maka bagaimana jika kita memiliki dua-duanya? Memiliki istri, memiliki rumah. Kenikmatan tambah nikmat. Itu adalah nikmat di dunia. Allah mengingatkan ayatnya yang mana sering dibaca oleh orang-orang pada waktu menyambut dalam acara pernikahan atau walimah. Dibacakannya surat Ar-Rum ayat nomor 21. Maka Allah menjelaskan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, maksudnya litaskunu ilaiha. Manfaat yang lain wa ja'ala bainakum mawadda. Manfaat yang lain wa rahmah. Maka setelah Allah Ta'ala menjelaskan tentang karunia Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya ini, begitu sekian banyak nikmatnya, Allah menjelaskan inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkaru. Artinya wa min ayatihi, dan di antara kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala yang kita saksikan dan tidak kita bisa ingkari walaupun kita belum pernah melihat Allah Ta'ala di permukaan dunia ini, namun kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala yaitu menghendaki hamba yang beriman ini bisa melihatnya di akhiratnya nanti. Apa katanya Allah Ta'ala? Di antara kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala yang harus kita ketahui agar kita menjadi orang bersyukur kepada Allah Ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, bahwa Allah menjadikan untukmu hei kaum pria, ya, azwaja, istri-istri yang itu min anfusikum, dari jenis dirimu, maknanya dari jenis manusia. Ini rahmat Allah yang besar untuk kita, bahwa kita dibuat oleh Allah Ta'ala senang terhadap wanita atau istri yang itu dari jenis kita, jenis manusia. Ya. Dan alhamdulillah tidak ada seorang laki-laki yang cemburu melihat yaitu binatang yang begitu mahalnya lalu ingin menikah dengan binatang. Ya. Walaupun jutaan. Sekarang berapa banyak manusia keluar dari fitrahnya karena terburu oleh hawa nafsu syaitania. Bagaimana wanita menyenangi wanita, lesbi, laki-laki menyenangi laki-laki, homoseks yang sekarang menyebar di mana-mana. Kita tidak menjumpai ayam betina mengejar ayam betina, tidak menjumpai ayam jago mengejar jago untuk melampiaskan syahwatnya. tapi yang jabur mengejar dia yang betina. Dan Allah Ta'ala menjadikan kita senang dengan wanita yang dari jenis kita, jadi jenis manusia. Bukankah harus kita syukuri? Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat ini? Dan juga kita bersyukur kepada istri kita yang telah banyak budi balasnya, jerih payahnya, ya, yaitu melayani suaminya. Kita bukan hanya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bersyukur kepada Allah. Memang kita bersyukur kepada Allah hukumnya wajib. La in syakartum la azidannakum. Wa itana ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingat ketika Allah Ta'ala memberitahu kepadamu la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Bukan hanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, beliau mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah. Orang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika dia berterima kasih kepada hamba Allah Ta'ala yang berbuat baik kepada kita. Bukankah istri yang paling banyak berbuat baik kepada si suami? Demikian juga suami banyak berbuat baik kepada si istri. Kecintaan yang dibangun dengan dasar menikah itu lebih tinggi nilainya daripada kecintaan orang tua terhadap anaknya, dan anak terhadap orang tua. Karena kecintaan kita kepada si istri dibangun dengan hubungan badan, dibangun dengan sakinah, dibangun dengan mawaddah, dibangun dengan rahmah. Yang itu tidak Allah menyebut kepada selainnya. Allah mengatakan anishkurni waliwalidai. Cukup. Tidak disebutkan manfaat-manfaat yang ada pada istri. Walaupun orang tua banyak jasanya. Namun Allah mengatakan anishkurni waliwalidai. Tapi di sini litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Subhanallah. Keindahan ilmu. Nikmatnya ilmu apabila kita pelajari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tambah sejuk hati kita. Yang mengalahkan sejuknya, mengalahkan dinginnya air minum. Mengalahkan nikmatnya makanan. Orang makan nikmatnya di lidah. Bertambah banyak makan tambah sakitnya. Orang merasakan nikmatnya iman bertambah banyak, imannya bertambah baiknya. Makanya Allah Ta'ala tidak menghibur orang beriman dengan makanan yang enak kita. Ya, menghibur dengan villa yang indah kita. Menghibur dengan minuman yang segar ya. Menghibur hamba yang beriman dengan iman. Allah mengatakan walakinallaha habbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah yang membuat kamu itu senang dengan iman. Subhanallah. Kesenangan orang mukmin dengan keimanannya. Senang dengan menuntut ilmu, senang dengan mengamalkan ilmu. Wa zayyanahu fi qulubikum. Dan Allah membuat indah hatimu, membuat gembira hatimu, membuat segar hatimu, membuat tenang hatimu dengan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum. Sebab kalau orang sudah mendapatkan kenikmatan iman ini, bagaimana apabila istrinya beriman, suaminya beriman, nikmat tambah nikmat. Jika keimanan yang kita miliki membawa ketenangan hidup, bagaimana dengan istri yang dia beriman? Bertambah nikmat dengan nikmat. Dan bisa jadi kenikmatan suami istri yang beriman itu bukan hanya di dunia, tetapi berlanjut pula kenikmatan itu sampai di akhiratnya. Sebagaimana nikmatnya hidupnya Rasulullah SAW dan istri-istrinya menjadi istri ahli surga sebagaimana istrinya beliau di dunia. Karena mereka penuh dengan iman. Makanya Allah Ta'ala mengecek, menyuruh nabinya, tanya si istrimu. Suruh milih di antara dua, satu pilihan. Ya ayyuhan nabi, kul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrifkunna sarahan jamila. Ini bolehnya suami memberi pilihan. Itu bukan cerai, memberi pilihan. Allah Ta'ala beritahu kepada nabinya, beritahu istrimu, kalau kamu hidup menikah dengan saya ini, berkeinginan dengan duit yang banyak, keindahan-keindahan di badanmu yang nempel, yang bergantungan di telingamu, atau di, ya itu tanganmu atau di lehermu, fata'alayna umatikuna, tidak mengapa kemarin, aku kasih uang yang ada ini, tetapi aku cerai kamu dengan yang baik. Wa usarrifuna sarahan jamila. Ini yang pertama. Tetapi wa in kuntuna, yang nomor dua, turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Jika kamu menikah dengan saya ini, beritahu suami, berharap untuk menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah Ta'ala, berharap menjadi orang yang taat kepada Rasulnya, dan juga kebaikan di dunia, ingatlah Allah Ta'ala akan menjanjikan kepadamu kebaikan yang banyak di surga nanti. Subhanallah. Tidak satu pun istri beliau yang memilih yang pertama, semua memilih yang kedua. Sebagaimana pula seorang wanita yang diabadikan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat surat At-Tahrim, surat At-Tahrim, yaitu ayat nomor 11. Asia, seorang wanita yang mukminah di lingkungan suami yang mewah kaya raya, tapi dia kufur. Tatkala wanita istrinya Fir'aun ini, dia mendengar dakwanya Nabi Musa alaihissalam, dan betul-betul Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang benar, utusan Nabi yang mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, terlintas mendapatkan petunjuk Asia ini. Dia mengikuti agamanya Nabi Musa alaihissalam, meninggalkan kasih sayangnya di dunia itu Fir'aun. Tatkala Fir'aun mendengar istrinya ini berbalik haluan, tidak lagi mentuhankan, yaitu Fir'aun kembali kepada dakwanya Nabi Musa alaihissalam, dakwah yang menyegarkan hati, dakwah yang membawa ketenangan jiwa, dakwah yang masuk dalam fitrahnya dan akalnya, berbalik diancam oleh Fir'aun. Beritahu, kalau Asia ini dia masih yaitu meyakini Tuhannya Musa itu, batu yang besar dikeprukkan di kepalanya. Tapi kalau dia masih meyakini aku sebagai Tuhannya, silakan dia menempati vila-vila yang indah yang kubangun di dunia ini. Wanita yang mukmin. Tapi ingat dengan ayat Allah, walakin wa khabbaba ilaikum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tahu bahwasanya manusia hidup di dunia sementara. Tahu bahwasanya manusia mati tidak akan tinggal di vilanya, maka mencari yang nomor dua ini. Berdoa. Asyainya mohon kepada Allah Ta'ala. Allah mengabadikan, wa daraballahu masalan lilladina amanu. Allah membuat permisalan untuk orang yang beriman. Imra'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun, ketika mendapatkan ancaman yang keras, bukanlah istri yang beriman ini rela meninggalkan kenikmatan akhirat untuk mengejar kenikmatan yang sederhana itu. Tidak. Dilepaskan kenikmatan sederhana itu untuk mencari akhiratnya. Maka inilah keutamaan bagi wanita yang mukminah. Apa doanya? Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah aku rumah di sisimu di surga. Bukan, ya Allah, gantikanlah aku ini vila yang lebih baik daripada vilanya Fir'aun. Ya Allah, yaitu berilah kami ini ganti tempat yang indah, yang aman daripada tempatnya Fir'aun. Tidak, tapi mencari kenikmatan yang abadi, yang dimohon rumah di akhirat. Karena orang apabila merasakan nikmatnya rumah di dunia, bagaimana dengan nikmatnya rumah di akhirat? Rumah di akhirat sangat kita butuhkan kaum muslimin wal muslimat. Kalau kita di dunia perlu membuat rumah untuk menghalangi panasnya terik matahari yang itu berkilo-kilo jaraknya dari kita, bagaimana nanti pada hari kiamat yang itu satu mil dari permukaan diri kita? Maka membangun rumah di akhirat, membangun rumah di surga sangat kita butuhkan. Ini harus kita pahami. Inilah wanita yang mukminah memohon kepada Allah Ta'ala, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini untuk peringatan para ibu-ibu yang masih muda atau yang sudah tua, bahwa kenikmatan abadi adalah kenikmatan iman, kenikmatan amal soleh. Sederhana kita bersabar hidup bersama suami, sederhana makan apa adanya dengan meningkatkan amal soleh, itulah keuntungan. Karena dunia yang kita kumpulkan mati tidak kita bawa. Dunia yang banyak kita numpuk tidak bisa kita menikmati semuanya. Tapi kenikmatan amal soleh akan kita rasakan selamanya insya Allah di akhirat nanti, apabila kita di dunia ini mencari bekal untuk akhirat kita. Inilah wanita yang diabadikan oleh Allah Ta'ala, hidup di tengah suami yang kufur, ridha meninggalkan kecintaannya kepada suami, ridha pula meninggalkan kenikmatan dunia karena ingin mencari kenikmatan yang lebih unggul. Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih kekal daripada dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kenikmatan akhirat itu lebih kekal daripada dunia ini. Wal akhiratu khairu wa abqa, kenikmatan akhirat adalah lebih kekal. Inilah yang harus kita fahami sebagai bukti keamanan keimanan kita dengan hari akhir. Yu'minuna billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir. Selanjutnya ayo ikhwah, balaqawat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sekarang menjadi pembahasan. Bagaimana kita bisa membangun rumah di surga? Membangun rumah di surga bukan pada waktu kita nanti mati. Orang mati tidak bawa apa-apa, bagaimana membangun rumah? Ya, membangun rumah di surga, kita membangun rumah, kita membangunnya di dunia. Bagaimana rumah kita di dunia ini menjadi sebab berpindahnya rumah kita ini menjadi rumah di surganya nanti di akhirat. Dan ini dibutuhkan keluarga yang sakinah, keluarga yang beriman, suami yang beriman, dan wanita yang beriman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada kita, kalau memilih istri, carilah wanita yang mukminah dulu. Bukan wanita yang karir. Cari wanita yang mukminah baru nanti melihat keindahan wajahnya. Bukan pada hadis dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi wanita itu karena sebab-sebab perkara. Ada orang yang memilih li jamaliha, karena kecantikannya. Bukan berarti kita tidak boleh. Karena itu penarik diri kita. Kalau seorang itu ya memilih yang paling tampan pula, karena itu yang membuat daya tariknya. Ada lagi orang memilih yaitu li maliha, karena duitnya banyak wanita itu. Demikian juga kadangkala wanita menyuruh si fulan, si pria itu karena kaya dia. Ada lagi yang memilih karena lihasabia, itu karena kedudukannya. Dia punya titan, punya jabatan, pegawai, dan juga yang lainnya. Dan juga yang terakhir dia mengatakan walidinia, dan ada kalanya orang itu memilih, yaitu istri dipilih terlebih dahulu urusan dinnya, dilihat dulu keimanannya, dilihat pula akhlaknya, dilihat pula ibadahnya. Apa kata beliau? Fadzar bidatid din taribat yadaka. Maka pilih dulu yang paling bagus agamanya, itu akan menyejukkan hidupmu. Kalau ada pilihan, kita dulukan dulu pilihan diri, baru kita melihat rupanya. Karena rupa itu yang membuat senang keduanya. Kalau cocok dilanjutkan, kalau tidak ya saja. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kita untuk memilih yang baik dinya terlebih dahulu? Ya, karena din ini yang menjaga keadaan diri kita. Karena istri bukan hanya satu hari tinggal dengan kita, berhari-hari, malam hari, sore hari, siang hari. Dan istri ini yang akan mendidik anak kita, yang akan menjaga kehormatan agama kita, yang akan juga menjaga kehormatan diri kita, harta kita. Tidak mungkin orang itu akan amanat menjaga kewajiban-kewajiban ini kecuali orang beriman. Jangan berharap kebaikan dari orang kafir. Orang kafir walaupun penampilannya hebat, tapi paling buruknya manusia. Karena orang itu baik dengan sebab ilmu. Orang itu berhasil dalam usaha dunianya karena sebab ilmu. Maka bagaimana orang menjadi baik dinnya, akhlaknya tanpa ilmu din? Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, nikmat dunia yang paling besar adalah nikmat wanita yang salihah. Ini kalau kita membangun rumah kita menjadi rumah di surga, persiapkan yaitu istri yang betul-betul istri yang salihah. Dia mengatakan ad-dunya mata'un, dunia itu adalah kesenangan. Dan bukti mobil, ya rumah, sawah, ya bengkel, ya villa, yang lainnya. Tapi beliau mengatakan wa khairu mata'id dunya, di antara sekian banyak keindahan dunia itu, maka beliau mengatakan al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Dan karena Allah Ta'ala membuat kita senang dengan wanita, zina linnasi hubbus syahwati minan nisa, dia si manusia itu senang keinginannya dengan wanita. Tapi tidak semuanya wanita yang dinikahi itu akan menjadi sebab baiknya dia, walaupun Allah mengatakan litaskunu ilayya, tapi dilihat mana wanita yang menjadi sakinahnya di kita. Ya, bahkan Allah beliau mengatakan al-mar'atus salihah, fassalihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Menyayangi ibu-ibu atau putri-putri kita, bagaimana menjalin hidup menjadi wanita yang salih, bukan menjadi wanita yang karir, tapi wanita yang solihah. Ya, gimana wanita yang kita didik, terutama di mahad kita ini, yang bisa hafid Al-Quran, yang faham dengan kewajibannya dia terhadap suaminya, kewajiban kepada anaknya, inilah yang menjadi keindahan hidup. Karena wanita itu indah, lebih indah lagi apabila disertai dengan iman. Kenikmatan dua, kenikmatan keindahan rupa, kenikmatan keindahan hatinya. Karena wanita yang mukminah selalu senyum kepada suaminya, selalu bersabar ketika menghadapi kekurangan, selalu pula memperhatikan kewajiban dia terhadap suaminya, selalu memuliakan kepada suaminya. Ini wanita yang itu. Makanya Allah Ta'ala menjadikan fassalih wattayibatu littayibin, wattayibatu littayibat. Laki-laki yang baik layak untuk menikah wanita yang baik. Maka wanita yang baik layak untuk dinikah oleh laki-laki yang baik. Inilah cara untuk membangun. Bagaimana rumah yang itu nikmat dari Allah Ta'ala kita bisa menikah wanita istri kita adalah istri yang baik. Tentunya istri akan menjadi baik kalau suami itu baik. Wanitanya solihah dia, hafidhah dia. tahu ilmu din, tapi kalau suaminya jahil, tidak bisa bertemu jahil dengan alim. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala menggabungkan fasalihah, yaitu yani at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita-wanita yang baik ini untuk laki-laki yang baik. Makanya ada hadis, idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuhu. Kalau datang laki-laki yang kamu senangnya agamanya, wahai orang tua, segera kamu nikahkan putrimu. Wa illa takun fitnatan wa fasadan fil ardh. Kalau tidak segera kamu nikahkan, akan jadi fitnah putrimu dan perusak di permukaan dunia ini. Dan perusak yang besar di permukaan dunia adalah wanita, karena manusia tergoda dengan wanita. Ya. Makanya dia menjelaskan, ma yataraktu ba'ti fitnatan ala rijali minan nisa'. Tidaklah ada fitnah yang paling besar setelah aku meninggal dunia untuk kaum pria ini, melainkan fitnah wanita. Maka agar wanita tidak menjadi fitnah, ketika sudah saat waktunya menikah, segera menikah. Ya, tanpa kita harus mengundur supaya selesai dulu kuliahnya. Makanya ma'had kami di Al-Furqan memberitahu, Pak, Bu, tolong, kita tidak membuka ijazah. Ijazah kita hanya dari pondok, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Kami ingin mendidik, membantu putri-putri bapak dan ibu semaksimal mungkin, sehingga menjadi anak yang sudah balig salihah, yang siap dinikah dengan orang laki-laki yang soleh, yang menjadi sebab baiknya orang tua. Ini diterima, alhamdulillah. Kalau tidak, silakan memilih yang lain. Karena kita melihat begitu banyak fitnah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Fitnah wanita, yang mana-mana kita saksikan berapa banyak hamil sebelum menikah. Selanjutnya, maka bagaimana ketika kita sudah memiliki suami yang baik, memiliki istri yang baik, bagaimana kita menjadikan rumah kita ini menjadi rumah di surga? Maka pertama, bagaimana suami istri ini tetap terus rajin menuntut ilmu? Ini upaya yang pertama. Ya, karena ilmu, ayyuhal ikhwal akhwat, merupakan bekal utama untuk memperbaiki apapun. Orang memperbaiki mobil, punya ilmu dulu. Mau membangun masjid, harus punya ilmu merancang bangunan. Mau berdagang, dimulai dengan ilmu dulu. Bahkan para ulama sunnah, seperti Imam Bukhari mengatakan, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum orang itu berbicara dan juga beramal. Kalau kita ingin menjadi istri yang baik, menjadi suami yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi menantu yang baik, menjadi mertua yang baik, mari kita bekerja sama menuntut ilmu. Karena ilmu itu bekal utama untuk para anbiya. Allah Ta'ala mengutus para nabinya bukan dibekali dengan harta yang banyak, dibekali dengan ilmu. Karena ilmu itu bagikan lampu untuk mata kita. Maka ilmu itu akan menyinari hati kita. Hati yang bersinar dengan ilmu, hati yang baik. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan zikrullah orang itu menjadi tenang hatinya. Ya. Jadi bagaimana kita menuntut ilmu syar'i? Karena beliau mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bukan ilal nar, bukan ilal dunia. Barang siapa yang keluar, dia mau menuntut ilmu syar'i, Allah akan memudahkan jalan dia untuk membangun rumah di surga. Jadi membangun rumah yang di surga, yang tembok-temboknya, batu-batunya, minadz dzahabi wal fiddah. Jadi rumah di surga itu lain dengan rumah di dunia. Rumah di dunia batanya dari bataku, bata merah yang buatan kita. Rumah di akhirat Allah yang membangun, batanya dari emas dan perak. Wa milatuha semennya minal miskil adfar. Ya, semennya bukan semen Gresik, bukan roda tiga. Semennya adalah dari minyak al-adfar yang harum. Wa hisbauha, batu-batu kecilnya, minan lu'lu'i wal marjan. Lu'lu'i wal marjan, batu, bukan batu, kari. Wa turabuha minal miski, dan juga pasirnya, bukan pasir berantas, kelut. Pasirnya dari minyak kasturi. Man yadkhuluha yan'am. Siapa yang masuk surga merasa nikmat. Wala yamutu abadan, tidak mati selamanya. Wayasibu wala yaghrumu, menjadi muda terus, menjadi yaitu wanita yang muda terus dan tidak pernah tua. Ini bangunan rumah di surga. Tadi subhanallah, itu dibangun bukan harus kita pinjam duit di bank konvensional sehingga kita mati belum bisa membayar. Dibangun pertama dengan ilmu syar'i. Kalau kita ingin menjadikan rumah kita rumah di surga nanti, maka rumah bagaimana rumah kita penuh dengan ilmu. Alhamdulillah sekarang radio sunnah banyak. Ya TV Roja, TV Insan TV dan juga yang lainnya. Majalah-majalah sekarang menyebar, kita jauh dengan keadaan umat dahulu. Mereka menuntut ilmu berjalan kaki dari beberapa tempat menuju tempat yang lain, mendapatkan satu hadis berhari-hari. Tapi kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Namun nikmat ini tetap akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Bagaimana yang pertama? Kita menuntut ilmu syar'i. Bersama-sama istri agar menuntut ilmu suaminya. Sehingga apabila ada suatu masalah, tidak. Kalau masalahnya wanita, lihat surat An-Nur. Lihat surat An-Nisa. Lihat surat Al-Ahzab, akan ketemu masalahnya. Karena ilmu akan ketemu dengan ilmu. Ini untuk menjadikan rumah kita. Bagaimana rumah yang isinya orang menuntut ilmu. Yang nomor dua. Apabila kita membangun rumah ini kita buat untuk menjadi orang-orang yang ahli takwa kepada Allah Ta'ala. Rumah yang kita bangun ini bukan rumah yang bagaimana isinya nyanyian, isinya tari-tarian, isinya yaitu gambar-gambar yang ditempel, kita. Berapa banyak orang membuang hartanya hanya sekedar untuk melampiaskan kesenangan mata. Tapi bagaimana kita membangun rumah ini? Ya, rumah kita ini menjadi sebab bisa terbangunnya rumah di surga. Bukankah Allah berfirman, "Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwallah?" Katanya Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat nomor 109. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallah? Apakah sama orang membangun bangunan-bangunannya? Walaupun dalam tafsirnya ini masjid, tapi bangunan umum termasuk rumah. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallah? Apakah sama orang yang membangun rumahnya, baik itu rumahnya Allah Ta'ala di masjid atau rumahnya sendiri, yang mana didasari 'ala taqwa minallah? Dibuat untuk bertakwa dia kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Waridwanin, dan juga mencari ridha Allah Ta'ala. Khairun, itukah yang lebih baik? Amman assasa bunyanahu ala safa jarufin ala safa jurufin harin. Ataukah sama orang bangun rumahnya di tepi jurang? Fanhara bihi fi nari jahannam, sehingga jatuh sama-sama ke neraka jahannam. Maka rumah yang menuju rumah jahannam, rumah yang di dalamnya ada musik-musik, rumah yang di rumahnya ada disco-disco, rumah yang banyak gambar-gambar yang ditempelkan, yang dipuja-puja, rumah yang banyak tumbal-tumbalnya, ini rumah yang yaitu finari jahannam nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi rumah yang menjadi sebab menjadi rumah di surga adalah asas bunyana, dibangun rumah ini bagaimana dia menjadi orang yang ahli takwa kepada Allah. Ya, ini kalau kita menginginkan baiti jannati, rumahku menjadi surgaku, menjadi rumah di surgaku, siapkan kita bagaimana membangun rumah ini untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita di dunia, bukan menyuruh untuk kejar-mengejar supaya memiliki tanah yang banyak, memiliki harta yang banyak, memiliki yaitu rumah yang banyak, tidak. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk bersegera membangun rumah di surga. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu. Bukan berarti kita disuruh malas-malas. Bersegera dalam apa kita musyarakah ini. Wasari'u ila maghfirah. Segeralah kamu minta ampun kepada Allah Ta'ala. Karena kita banyak dosanya. Karena orang apabila tidak minta ampun, masuk finnar. Ayadan billah min dzalik. Tapi kalau manusia itu mau minta ampun, yang asalnya rumahnya ini banyak patung-patung, setelah tahu hadisnya malaikat rahmat tidak mau masuk di rumah yang ada patungnya, dihilangkan patung-patung gambar itu. Setelah tahu dalil bahwasanya rumah yang dipelihara di situ anjing-anjing malaikat tidak mau masuk rumah, nah, maka dikeluarkan anjing itu. Ya. Setelah tahu bahwasanya rumah ini, ya, apabila banyak kemaksiatan menjadi sebab dia tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, dia beristighfar, dikosongkan rumah ini dari kejahatan-kejahatan, penampilan gambar-gambar yang tidak layak dilihat oleh diri kita. Yang nomor dua, jadi pertama kita disuruh bersegera tobat. Orang berbuat dosa juga tobat diampuni oleh Allah Ta'ala. Pertama, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera kalian mengetahui kesalahanmu. Bagaimana kita tahu kesalahan kita? Dengan menuntut ilmu, dengan bertanya. Kalau kita sudah tahu kesalahan kita, segera kita istighfar. Karena Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selagi belum sekarat maut. Beliau mengatakan, innamat taubatu malam yuhurir. Taubat tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sebelum orang itu sekarat. Yang nomor dua, Allah Ta'ala menyuruh kita wajannah. Segeralah kamu mencari surga. Bagaimana rumah yang kita bangun ini, rumah yang terisi di situ amalan-amalan yang mendekatkan diri ke dalam surga. Yang mana surga yang dibangun di akhirat nanti lain dengan taman-taman yang dibangun di dunia. Maka surga yang dijelaskan Allah Ta'ala, arduhas samawatu wal ard, luasnya melebihi daripada luasnya langit dan bumi. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin. Disediakan oleh Allah Ta'ala. Ya, surga-surga yang indah, yang banyak kenikmatan itu. Disediakan untuk uiddat lil muttaqin, untuk orang yang mau bertakwa. Dan paling baiknya orang bertakwa itu di rumah. Karena itu rumahnya sendiri. Makanya kesempatan yang baik untuk para ibu. Rumahat. Yang mana Allah Ta'ala memilihkan kita tempat yang paling nyaman. Tempat yang paling selamat. Tempat yang kita bisa mengusir kejahatan-kejahatan. Kalau kita mengusir kejahatan di kampung tidak bisa. Mengusir kejahatan di rumah kita bisa. Untuk memasukkan ilmu di rumah gampang. Kita belum tentu bisa mendakwai orang di tetangga kita. Tapi mendakwai saudara, mendakwai anak kita, mendakwai suami kita, mendakwai istri kita di rumah lebih pas. Karena itu negara kita sendiri. Rumah kita sendiri. Yang kita bangun. Makanya beliau mengatakan, makanya Allah Ta'ala memberitahu kepada nabinya, wa andir ashirotakal akrabin. Nasihati kerabatmu yang dekat itu. Wa andir, berilah peringatan. Ya. Berilah peringatan keluargamu itu, ya, yang dekat-dekat dipanggilnya oleh Rasulullah SAW, pamannya, bebeknya, istrinya, dan anaknya dinasihati. Jika kita bisa kumpul bersama, makan bersama, bagaimana kita tidak bisa taklim bersama di rumah? Kalau orang bisa pergi ke sana kemari naik satu mobil untuk melihat keindahan alam yang belum tentu kita bisa dapat pahalanya, bagaimana kita bisa berkumpul dengan kelompok saudara kita, kerabat kita di rumah, untuk menjadikan rumah ini rumah yang sejuk, rumah yang ussisa ala taqwa. Ini yang nomor dua. Ya, kalau kita ingin menjadikan rumah kita jadi rumah di surga, bagaimana rumah ini penuh dengan ilmu, kita menuntut ilmu, dan juga kita berusaha untuk menjadi orang yang meningkatkan takwa, Yang nomor tiga, menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Ibadah bukan hanya di masjid. Bahkan kalau kita lihat, justru ibadah kita di rumah lebih banyak. Apalagi khususnya untuk wanita yang banyak tinggalnya di rumah. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada diri kita, rumah ini adalah istana-istana yang mulia untuk para wanita, yang itu merupakan pimpinan utama di rumah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha wa waladihi fi baitiha wa waladihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Maka wanita itu menjadi pemimpin di rumah suami dan memimpin anaknya suami. Inilah imamnya. Wanita baru boleh menjadi pemimpin, menjadi pemimpin di rumah. Dan yang paling bagus, tidak banyak penghalangnya. Dan paling berhasil kalau kita memimpin di rumah daripada memimpin tetangga. Makanya baiknya masyarakat itu tergantung dengan baiknya rumah tangganya masing-masing. Kalau kita memiliki 100 saudara kita, saudari kita, bangun rumah 100 didasari dengan iman, baik masyarakat itu. Tanpa kita harus berteriak, mari kita dirikan khilafah. Karena baiknya masyarakat tergantung baiknya umat. Kalau kita baik, anak kita baik, tetangga kita, anak kita, anaknya baik, istrinya baik, suaminya baik, akan terwujud masyarakat yang baik. Maka di sini peringatan untuk para ibu-ibu. Allah mengatakan, waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kamu di rumahmu, bukan tinggallah kamu di pasarmu, di tokomu, di jalan raya, di jalan tol. Ya. Sekarang berapa banyak wanita, naudzubillah min dzalik, diperalat oleh orang kafir, suruh kerja yaitu di pabrik-pabrik. Dengan gaji yang murah, bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu yang ringan itu dengan merusak akidahnya. Allah menempatkan keindahan tempatnya wanita dalam di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Hendaklah kalian, wahai wanita, tinggal di rumah-rumahmu. Rumah tempat sakanan. Rumah untuk melindungi keindahan, yaitu tergoresnya keindahan wanita. Makanya wanita yang sering keluar, lain dengan wanita di rumah. Beda dengan laki-laki yang banyak keluar, memang tugasnya banyak. Allah mengatakan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau kamu keluar, jangan bersolek diri. Sebagaimana bersolek dirinya, yaitu orang-orang wanita-wanita kafir pada zaman dulu. Keluar bersama dengan mahramnya, agar terjaga dirimu. Namun apa katanya Allah Ta'ala, wanita-wanita yang tinggal di rumah ini, apakah suruh tidur saja, suruh ngeloni anaknya saja, atau suruh masak saja? Tidak. Di lain itu Allah mengatakan, wa aqimnas shalah, subhanallah. Tegakkan sholat di dalam rumahmu. Paling baiknya wanita sholat-sholat di rumahnya. Walaupun kita tidak boleh melarang istri kita pergi di masjid. Namun apa kata beliau? Maka sholat mereka afdhalu sholatikum fi buyutikum ilal maktub. Maka paling baiknya sholat wanita adalah di rumahnya. Paling baiknya sholat wanita di rumahnya. Ya. Allah mengatakan wa aqimnas shalah. Dirikan sholat, sholat wajib, sholat sunnah. Dan bagaimana seorang wanita, seorang istri mengajak pula anaknya untuk sholat. Bukankah wanita sholat di rumah lebih tenang? Tidak harus keluar memakai baju yang harus seperti yang lainnya. Dan juga tidak harus mengeluarkan bensin pula, kekuatan pula. Karena wanita dilindungi oleh Allah Ta'ala menjadi banyak di rumah. Wa aqimnas shalah. Bagaimana rumah itu terdiri orang-orang yang ahli ibadah, terutama istri-istrinya. Wa aqimnas zakat. Dan juga tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Maka wanita yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya, bisa mengeluarkan hartanya. Dan jika juga suaminya ada bilang miskin, istrinya kaya, bisa mengeluarkan zakat kepada suaminya. Tapi jangan sampai seorang suami atau laki-laki mengejar wanita karena banyak duitnya. Itu sudah niat yang tidak benar. Menikahi karena ingin menjalin hidup yang bahagia. menikahinya karena ingin berbuat baik kepada wanita, bukan ngerok duitnya wanita. Tahu ngerok ya? Itu bahasa utara ini. Sengkesih ya? Wa atinallah wa rasulahu, dan taatlah kamu wahai wanita, di taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya di rumah-rumahmu. Subhanallah. Kalau seorang istri wanita yang ahli ibadah kepada Allah di rumah, insya Allah anak pun juga ikut ibadah. Bukan karena itu ikut orang tua. Bayangkan ketika orang tuanya baca Al-Quran, ambil Quran anak kecil umur 1 tahun 2 tahun ini, walaupun belum bisa bicara tapi dia menirukan. Ibunya sujud, dia ikut sujud. Tapi kalau ibunya menari, dia juga menari. Nah, mau diapakan rumah titipan Allah Ta'ala itu? Ya. Kalau ibunya dia memasak, ikut masak sedia. Ya. Bahkan ulek-ulek dia. Karena anak dia melihat apa dilakukan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, insya Allah anak itu akan baik. Bukankah beliau mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumassirani aw yunassirani aw yumajjisani. Orang tua yang berubahnya, anak yang fitrah menjadi Yahudi karena sekolahnya di Yahudi, atau menjadi Nasrani karena dititipkan kepada guru-guru orang Nasrani, atau menjadi Majusi karena pembimbing-pembimbingnya orang-orang Majusi, atau yang lainnya. Ya. Maka kebaikan anak bisa jadi sebab karena kebaikan orang tua. Walaupun toh juga ada yang sudah dididik tetap tidak mau. Tapi umumnya anak yang dididik dengan baik, dia akan baik. Karena anak pada dasarnya dia tidak tahu apa-apa. Dia tahu, dia melihat ingin menirukan. Dia mendengar ingin menirukan. Maka jadilah ibu yang salihah. Ibu yang abidah. Ibu yang salimat, yang ahli puasa. Ya, ibu yang sifatnya dia, Allah mengatakan wal innal mu'minina wal mu'minati wal muslimin wal muslimati was-shadiqina was-shadiqati, dan juga seterusnya. Jadilah ibu yang sifatnya jujur. Ibu yang ahli ibadah di rumah. Karena itu akan ditiru oleh anak. Dan alangkah senangnya seorang suami jika melihat istrinya yang asalnya kurang akalnya, kurang agamanya, menjadi sebab baik karena dengan ilmu dan beramal soleh. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan kita agar rumah kita menjadi rumah yang surga nantinya. Beliau mengatakan, ija'alu fi buyutikum min sholatikum. Jadikanlah sebagian rumahmu itu untuk tempat ibadahmu, untuk sholatmu, untuk kamu baca Al-Quran, untuk kamu berzikir kepada Allah Ta'ala, untuk berdoa, untuk mengajarkan pula, untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, baca yaitu fatwanya para ulama sunnah. Ya, ija'alu fi buyutikum min sholatikum. Jadi sholatmu jangan hanya di masjid. Bahkan dianjurkan kita sholat sunnah itu di rumah. Ini harus difahami oleh muadzin dan juga imam. Kalau kita menjumpai masjid itu para jamnya agak jauh, kita kasih tempo. Bagaimana dia sholat sunnahnya di rumah, lalu bisa datang kepada kita mengikuti jamaah kita. Wala tattakhiduha kubura. Jangan kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Makna menjadikan rumah seperti kuburan bukan berarti rumah itu nanti kalau mati kerabatnya dikubur di situ. Karena itu mustahil. Tidak ada seorang istri yang ingin mengubur suaminya di vilanya di rumahnya. Maka mau bagaimanapun istri harus mengantarkan ini, suamiku kubur di sana. Maknanya menjadikan rumah seperti kuburan, kita lihat kuburan itu tidak ada sholat lima waktu. Tidak ada orang baca Al-Quran di kuburan, kecuali orang yang salah dia. Ya, tidak ada orang itu sujud di kuburan, tidak ada orang itu yang berdoa di kuburan, tidak ada orang itu taklim mengajarkan tablik akbar di kuburan. Jadi makna menjadikan rumah sebagai kuburan enggak pernah dibuat untuk sholat sunnah, tidak pula untuk menuntut ilmu di rumahnya, tidak pula baca Al-Quran, tidak pula diajari anaknya dengan yaitu pendidikan-pendidikan Islam, itu sama saja rumah itu sebagai kuburan. Dia menunjukkan pentingnya rumah kita. Bagaimana rumah kita bukan jadi kuburan, tapi rumah yang berpindah nantinya menjadi jannah fil akhiratnya. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan kita, afdalu salatikum fi buyutikum illal maktubah. Paling baiknya salatmu itu adalah salat di rumahmu, kecuali salat yang wajib. Ini untuk haknya kaum pria. Ya, untuk hanya kaum pria. Tapi wanita tetap keutamanya sholat di rumahnya, walaupun boleh sholat di masjid. Bahkan juga ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana rumah kita menjadi pindah menjadi rumah di surga. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin sintai asrata rak'atan tatawuan ghayra faridatin. Barang siapa orang muslim ini membiasakan diri salat 12 rakaat salat sunnah, yang itu bukan salat wajib, apa katanya beliau, illa bunyalahu baitun fil jannah, illa bunyalahu baitun fil jannah, melainkan akan dibangunkan dia rumah di surga. Subhanallah. Rumah surga yang begitu indahnya, tidak perlu kita mengumpulkan batu kali dulu, kita menabung bagaimana bisa membeli batako yang lainnya. Tapi dibangun dengan sholat sunnah 12 rakaat. Ya, yaitu qabliyah dan ba'diyah. Dalam satu hadis yang lain, man sabara ala sintai asrata rakaatan. Barang siapa yang senantiasa dia sholat 12 rakaat, ya, bunyalahu jannah, dibangunkan dia surga, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhur. Wa rakaataini ba'da dhuhri, 2 rakaat setelah dhuhur, berarti 6. Wa rakaataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Wa rakaataini ba'dal isyari, 2 rakaat setelah isya, 10. Wa rakaataini qabla subhi, mana qabla salati subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Dan itu kalau kita hitung waktunya sedikit dibandingkan ngobrolnya orang di jalan. Dapat pahala berapa kalau kita nongkrong pinggir jalan, ngobrol kesana kemari. Waktu bukan untuk 5 menit, 2 jam, 1 jam. Berawal dengan kesenangan, berakhir dengan kehancuran. Tapi orang menjalankan sholat sunnah di rumahnya, subhanallah, menjadi sebab malaikat rahmat itu masuk di rumah, mendoakan orang-orang yang sholat. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmati dia, masukkan ke surgamu. Ya Allah, Allahumma firlahu, ampuni dosanya, jangan dimasukkan ke nerakamu. Keindahan orang yang memfungsikan rumahnya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Rumah itu nikmat, bertambah nikmat, akan menjadi rumah kita di surga, walaupun bukan rumah itu di dunia, jika kita memanfaatkan rumah ini untuk ibadah. Selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita, bagaimana cara kita menjadikan rumah kita baiti jannati, rumah kita itu menjadi surga kita untuk di akhiratnya. Ketika kita senantiasa zikrullah. Ya. Zikrullah bukan hanya di jalan. Kita lebih banyak, terutama ibu-ibu, lebih banyak di rumah daripada di luarnya. Di samping sholat, juga sholat bagian pada zikrullah. Namun ada zikir-zikir yang khusus yang dibaca. Zikir pagi, zikir petang. Ya, bahkan kalau kita di rumah masuk ke WC dikurullah, keluar dari WC dikurullah, ketemu istri dikurullah, mau tidur dikurullah, bangun dari tidur dikurullah, mau makan dikurullah, lupa baca bismillah dikurullah, setelah makan dikurullah, ketika bersih dikurullah. Kalau lisan kita basah dengan dikurullah, gak sempat lisan kita ini digoda oleh syaitan. Nah, beliau mengatakan, man qala subhanallahal azim wa bihamdi, subhanallahal azim wa bihamdi, barang saya membaca subhanallah, maha suci engkau ya Allah, engkau tidak ada sekutunya ya Allah, Ya. Kemudian juga Engkau Maha terpuji Allah. Tidak ada makhluk yang layak dipuji melainkan Engkau ya Allah. Wa bihamdi, ya, dan memujinya. Apa katanya? Hurisat lahu jannatun. Hurisat lahu naklatun fil jannah. Akan ditanamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu pohon-pohon kurma di surga, yang itu bukan pohon kurma di dunia. Karena beliau mensifati kenikmatan surga ini, mala ainun ra'at, belum pernah kita lihat di dunia ini. Wala sami'un, wala udunun sami'at, belum pernah pula kita dengar, dan belum pernah pula terlintas dalam pikiran kita. Ini kalau ingin orang yang membangun menjadikan rumahnya, yaitu surga, bagaimana rumah ini selalu zikrullah, bukan zikru syaitan, ya, bukan zikru orang kafir. Berapa banyak orang mengisi rumahnya dengan nyanyian, ya, dengan disco, diisi dengan televisi-televisi, penampilan-penampilan orang barat, ya, yang lainnya. Sedangkan untuk yaitu dinnya tidak mereka mengurusinya. Ini adalah rumah yang menjadi rumah nerakanya nantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di antara hadis yang memberi semangat agar kita menjadi orang yang senantiasa dzikrullah di rumah ini. Idza dakhala ar-rajul baitahu. Kalau orang itu mau masuk ke rumahnya. Ya, lalu fadzakarallaha inda dukhulihi. Dia baca bismillah. Ada lagi bismillah wala jinna. Bismillah, ya Allahku sebut namamu ketika masuk rumah ini. Wa inda ta'ami, dan ketika makan pun juga baca bismillah. Minum pun juga baca bismillah. Apa katanya? Qala syaitan. Berkata syaitan ini, la mabita lakum wala asha. Hei teman-temanku, katanya syaitan bicara kepada temannya, kamu tidak bisa bermalam di rumah ini. Kamu tidak bisa ikut makan di rumah ini. Ya, dengan modal bismillah. Ketika masuk di rumah. Demikian juga ketika kita keluar, bismillah tawakkaltu, menyerahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah, akan dijaga kita oleh Allah Ta'ala. Ya, gimana rumah kita senantiasa terisi dengan zikrullah, bukan zikru syaitan, bukan nyanyian, dan juga yang lainnya. Selanjutnya ayol ikhwah, bagaimana kita upayakan rumah ini, kita punya istri menjadi istri yang taat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, demikian juga taat kepada suaminya. Mengapa kami sebutkan di sini istri? Karena istri banyak tinggal di rumah. Ya. Karena istri banyak bergaul dengan keluarganya, anak-anaknya. Menjadi imam di rumah. Kalau istri orang yang ahli taat di rumah, insya Allah anak akan baik. Dan juga akan sejuk pula hatinya suami. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, keindahan-keindahan wanita yang mau menjadi wanita yang taat kepada si suaminya, taat dalam melaksanakan perintahnya yang baik, bersabar pula atas kedzalimannya, Allah Ta'ala akan menjanjikan wanita itu rumah di surga. Sebagaimana hadis yang sering kita dengar, innal mar'ata idza shallat khamsah. Wanita kalau dia mau sholat lima waktu, bukankah sholatnya di rumah? Waqimnas sholat, katanya Allah Ta'ala. Wasamat syahroha, dan ketika dia mau puasa, disebut sholat karena puncaknya, yaitu rukun Islam setelah syahadat. Dan karena wanita yang masih umur belum sampai 45, biasanya banyak haid, sering haid dia, yang kadangkala banyak dia tidak sholat. Maka beliau menjelaskan, idza shallatil mar'atu khamsah, ketika wanita itu mau sholat lima waktu, belum lagi nanti sholat limanya, wa shamat shahraha, dan juga mau berpuasa pada bulan Ramadan, apalagi puasa sunnah. Cuma kalau puasa sunnah suaminya ada izin, dan hak suami lebih tinggi daripada wanita itu mengamalkan sunnah. Wa khafidat farja, dan mau menjaga farjinya, tidak memasukkan laki-laki yang itu bukan mahramnya, tidak masukkan laki-laki yang mana suaminya melarang laki-laki itu masuk di rumahnya walaupun kerabat dekatnya, karena suami berhak untuk mengatur istrinya. Wa ata'at zawjah, dan istri itu mau taat kepada suaminya ketika memerintah yang baik, mentaatinya ketika suami itu membutuhkan dirinya. Apa katanya? Qilalah. Beritahu istri yang memiliki empat sifat ini. Udkhulil jannata fi ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan dia masuk pintu-pintu surga yang dia kehendaki. Ya. Maka wanita taat kepada suaminya di rumah. Wanita sholat paling banyak sholatnya wanita di rumahnya. Wanita puasa bisa di rumahnya dia. Wanita itu terjaga kehormatannya kalau dia senang di rumah. Maka rumah yang ditempati di dunia menjadi sebab rumah nanti akan ditempati di akhiratnya. Bahkan juga ada hadis yang disampaikan pula oleh yaitu Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Adab Sifat, yang mana beliau mengatakan bersumber dari An Husain ibn Mihsan An ammihi lahu, bersumber dari Husain bin Mihsan dari pamannya, an ammatin lahu dari bibinya, qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajati, untuk menunaikan kebutuhan saya atau hajat saya. Faqala, lalu beliau menanya, ya hadihi, siapa ini ya? Ya hadihi, adata ba'lin anti, adatu ba'lin anti. Wahai wanita, apakah kamu punya suami? Ya hadihi adatu ba'lin anti, apakah kamu punya suami? Qultu, jawablah bibinya Husain bin Mihsan ini, na'am, iya. Wahai Nabi, saya punya suami. Qala, maka menanya beliau, fa'ina anti minhu, apa yang kamu lakukan kepada si suamimu? Fa'ina anti minhu. Qala, berkata si bibinya Husain bin Mihsan ini, fakultu, aku mengatakan, ma'alu illa ajastu anhu, tidaklah aku mengurangi kebaikanku kepada suamiku wahai Nabi kecuali ketika aku tidak mampu, ketika aku lemah, ketika aku sakit. Qala, apa katanya beliau, fa'ina anti minhu fa'innahu jannatuki wa naruki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan yang lainnya, dan disahkan oleh Al-Albani dalam kitab Adab Sifat. Beliau mengatakan, fa'aina anti minhu jannatuki wa naruki. Di mana kamu bergaul dengan suamimu? Kalau kamu taat kepada suamimu, kalau kamu menggembirakan suamimu dengan kegembiraan yang diridhai oleh Allah Ta'ala, kalau kamu bersabar atas yaitu ketidaksenangan kamu melihat suami, maka itu adalah surga. Fa'inahu jannatuki. Demikian juga wanaruki. Satu saat itu menjadi sebab kamu masuk neraka. Ketika kamu tidak mau menghormati suamimu, ketika kamu tidak mau melayani si suamimu dengan yang baik, ketika kamu durhaka. Ini menunjukkan pentingnya kita kaum ummahat, bagaimana kita menjadi orang yang bisa berbuat baik kepada suami, karena suami juga banyak jasanya. Dan kita tidak bisa menjalin kecintaan diri kita dengan orang tua dan anak yang melebihi kecintaan kita dengan suami. Inilah di antara orang-orang yang bisa membangun rumahnya untuk menjadi rumah di surga. Selanjutnya pula, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan hadis yang dinukil oleh beliau ini, menunjukkan hadis ini bahwasanya istri wajib taat kepada suaminya. Ya, istri wajib pada taat suaminya tatkala suami itu memerintah yang baik. Walaupun kita kurang berkenan. Taurah seorang pemenya seorang suami, dia kacet kepada si istrinya. Tidak boleh istri mengatakan nanti saja ya setelah satu jam. Itu bahaya. Apa yang dirasakan oleh suami Ketika seorang suami itu dia mau minum ngelak, air itu sudah ada. Dia tidak berenang saja, yaitu satu jam setelah anaknya datang. Apa yang terjadi? Maka kesakitan seorang suami ketika ditunda oleh suami, oleh yang istrinya, ini adalah bahaya. Bisa juga menjadi berontak hati daripada si suami itu sendiri. Dan berapa banyak terjadi perceraian karena sebab pelayanan si istri kurang baik. Ya, satu contoh ya, kalau kita mau kencing, tempat sudah ada. Ya, kalau kita nanti pak satu jam lagi ya, apa yang terjadi oleh diri kita? Kita sudah mau kencing, nggak boleh kencing. Inilah pentingnya. Rasulullah SAW menjadikan ketaatan seorang istri kepada suami dalam hal yang baik ini menjadi jaminan dia masuk surga. Ya, ingat. Kadangkala seorang wanita yang dia masih muda, bosan dia. Nah, wanita lain dengan laki-laki. Wanita itu punya sifat huwa. Hah? Huwa itu kalau dia hamil muda, ngidam. Itu kalau bau dengan suami bau enggak enak. Nah, punya waktu yang dia enggak ada hormonnya, enggak selera. Tapi suami enggak ada, tidak waktu, tidak selera. Hah, suami enggak pernah haid. Enggak pernah nifas. Ya. Maka bagaimana? Yaitu si istri menjadi wanita yang mentaati suaminya dalam hal yang baik. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, seandainya aku ini dibolehkan oleh Allah Ta'ala an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau saya dibolehkan oleh Allah Ta'ala untuk menyuruh orang sujud, tentu aku akan perintah wanita atau istri itu sujud pada suaminya. Mengingat nilainya yang besar jasanya suami kepada istrinya, dan melihat karena kecintaan suami itu kepada istrinya. Seandainya suami tidak cinta pada istrinya, tentunya enggak perlu minta sama si dia. Bahkan juga Rasulullah SAW mengatakan, la tasumul mar'atu wa ba'luha hadirun illa bi'idzin. Jangan sampai wanita itu berpuasa sunnah ketika suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Subhanallah. Siap jatuh rukun Islam, tapi karena amalan sunnah tidak boleh mengamalkan amalan yang wajib. Ya, menepati, yaitu menuruti permintaan suami yang itu adalah wajib didahulukan daripada puasa sunnah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita agar rumah tangga ini tetap sejuk. Ya, agar rumah tangga ini tetap sejuk. Jangan sampai menjadi sebab suami itu marah dengan istrinya karena istri kurang baik terhadap suaminya. Ada beberapa hadis di sini, kecintaan, yaitu kehidupan yang harmonis istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiknya kepada suaminya bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu urajilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidah. Karena Aisyah, aku ini yang menyisir rambutnya beliau. Jangan saya dalam keadaan haid. Bayangkan, pernahkah istri-istri kita ini menyisir kita? Ya. Disisirnya istri suami. Dan seorang suami akan merasa bahagia jika makan itu disiapkan oleh si istrinya. Seorang suami akan merasa bahagia jika suami sakit ditunggu oleh siapa? Istrinya. Mengalahkan ditunggu yang baik. Seorang istri akan merasa bahagia jika pergi ditemani oleh suaminya. Maka bagaimana tidak melayani? Maka istri itu dia adalah istri yang punya ilmu. Begitu indahnya rambut yang beliau bisa menyisir, ya. Yang rambut yang beliau bisa menyisir sendiri, istrinya menyisir. Karena kasih sayangnya. Demikian juga, alangkah indahnya kalau seorang istri mau menyuap suaminya. Bukan aib, itu keindahan. Ya, bukan hanya anaknya. Bayangkan kalau suami disuap oleh istrinya, subhanallah. Mana contohnya? Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ata'arraku al-arqah. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, saya pernah menggigit sepotong daging. Digigit dan makannya. Fayada'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahu haitsu wadattuhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan mulutnya di mana aku meletakkan gigitan daging itu. Ya, dimakan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ana haidun. Nah, sedangkan saya dalam keadaan haid. Maka wanita yang sifatnya dia haid, ya, bukan berarti harus menjauhi suaminya dan bukan berarti suami harus menjauhi istrinya. Karena kesenangan suami dengan istri bukan kesenangan dengan hubungan badan saja. Bagaimana kesenangan bertemu pula, beda dengan orang Yahudi menjauhi istrinya ketika haid, tidak boleh masak, tidak boleh tidur bersama. Tapi Islam indah. Wa kuntu asrabu minal ina, dan saya pula minum dalam satu bejana. Fayada'u fahu haitsu wada'tuhu, lalu dia juga meletakkan mulutnya ikut minum pula sisanya dari istrinya atau dikasih minum pula oleh istrinya. Subhanallah. Padahal umurnya Aisyah berapa, umurnya Rasulullah SAW berapa. Ini keindahan hidupnya istri-istri Rasulullah SAW selalu menggembirakan. Bagaimana menjadi istri ketika di rumah menjadi sebab dia mendapatkan pahala yang banyak sehingga dia bisa ikut suaminya di surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam beberapa ayat, ya. Ya mana ya Allah, masukkan al-hikmi ma'as-salihin. Kumpulkan kami dengan kerabat-kerabatku yang soleh. Tidak cukup itu, istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang berjamu, yang menjadi orang yang berbuat baik kepada beliau, kepada suaminya. Bahkan juga hendaknya pula kita bercanda pula. Guyon, ya, ya. Bercanda dengan istrinya adalah nikmat. Sekarang banyak ketika orang belum menikah, bercanda dulu dengan pacarnya. Tapi ketika setelah menikah jadi musuh kayak harimau dengan serigala. Keliru itu, bujukan syaitan. Orang setelah menikah bagaimana menjalin kesenangannya lebih baik sebelum dia menikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istri-istri yang menjadi contoh kepada kita semuanya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad ra'aituni unazi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ina'a aghtasilu ana wa huwa minhu. Dia mandi bersama dengan istrinya. Rebutan kayu. Ya. Kadang-kadang kita bilang, sudah kamu mandi sendirilah. Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, laqad ra'aitu, saya melihat saya sendiri. Unazi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengambil kayu yang dipegang oleh beliau itu. Aghsilu ana wa huwa minhu, saya mandi bersama dengan beliau. Itu kan aib. Ya. Terus sekarang lain, wah sudah wis gede wis tuwa isin. Nah. Menikah lagi enggak boleh. Seorang suami mau bercanda dengan istrinya dilarang. Sekarang banyak aneh kadang-kadang wanita itu. Ketika masih muda mau enggak mau punya anak. Karena repot dia. Nyusi belum selesai hamil lagi. Tapi menikah lagi enggak boleh. Ya. Tapi kalau kita tahu seorang wanita itu dia baik dengan suaminya, subhanallah, akan dikenang jasa oleh suami walaupun pergi di depannya si istrinya itu. Karena apa? Karena seorang laki-laki tertarik lebih banyak dengan si istrinya. Oleh karena itu yang banyak mencari yaitu pasangan suami dulu. Carikan Ustaz, carikan. Jarang seorang wanita titip Ustaz carikan jodoh. Ya walaupun dia malu. Tapi banyak yaitu dari kaum pria yang menyuruh carikan jodoh. Ini menunjukkan laki-laki lebih banyak kesayangan terhadap wanita. Maka bagaimana seorang istri mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ketika dia sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala punya suami. Sehingga suami itu bukan hanya kenikmatannya di dunia, tapi menjadi sebab suaminya pula di akhiratnya nanti. Demikian juga bersabar mendidik anak. Bersabar mendidik anak perempuan adalah bagian orang itu akan dijamin didirikan oleh Allah Ta'ala rumah di surga. Mendidik anak perempuan lain memang mendidik anak laki-laki. Ya. Jadi anak ayyul ikhwah wal akhwat itu adalah karunia Allah. Tapi kenikmatan bukan kenikmatan murni. Kita dititipi kesenangan juga kita dititipi amanat untuk mendidiknya. Maka wanita yang bersabar mendidik anaknya di rumah, demikian juga suami yang bersabar mendidik anaknya di rumah akan menjadi sebab dia dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam surga. Dan akan menjadi sebab hidupnya dia akan memiliki rumah di surganya nanti. Bukan kami yang mengatakan manibtulia min hadihil banati bisyai'in konna lahu sitran minanna. Barang siapa diuji oleh Allah Ta'ala ya, dengan rewelnya putri-putrinya, nah, putri, walaupun laki-laki juga rewel, namun dia anak perempuan lain dengan anak laki-laki. Karena perempuan dia fitnahnya besar. Mau dipukul tidak boleh, dicaci tidak boleh. Mana betul ya min hadhil banati syai'un bisyai'in. Siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan putri-putrinya, ya, dia bersabar dan tetap berusaha untuk memperbaiki anaknya, kunna lahu sitran minan nar, menjadi sebab dia tertapiri dari masuk neraka. Kalau orang itu tidak dimasukkan ke neraka berarti dimasukkan di dalam surga. Ya. Ini pekerjaan-pekerjaan di rumah terutama dari kalangan para ummahat yang Allah Ta'ala melebihkan, yaitu mawaddah kesenangannya terhadap anak. Yang Allah Ta'ala melebihkan wanita ini punya rasa belas kasihan lin warifku, bagaimana menjadi sebab baiknya putri-putrinya. Dan juga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya, man 'ala jariyataini dakhalat ana wa huwa al-jannata kahataini. Ya. Man 'ala jariyataini, barang siapa yang menanggung nafkah, barang siapa yang memelihara dua putri. Takhaltu ana, saya dan huwa wa huwa al-jannata, masuk surga seperti ini. Itu oleh beliau cari telunjuknya dan cari tengahnya. Ini juga cara bagaimana rumah kita di dunia ini menjadi sebab rumah kita di surga. Sebetulnya mudah. Ya, kita membangun rumah di surga ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala daripada membangun rumah di dunia. Belum tentu orang bisa membangun rumah di dunia. Orang membangun villa harus orang-orang kaya. Tapi membangun rumah di surga, orang miskin pun bisa. Wanita yang tidak punya duit pun juga bisa membangun rumah di surga. Ya, bukankah ad-din usrun, agama dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana hidup yang kita akan hidup selamanya lalu tidak membangun rumah di surga pada zaman sekarang ini? Makanya bagaimana kita nikmati rumah di dunia ini menjadi sebab kita bisa mendapatkan rumah Allah Ta'ala di surganya nanti. Selanjutnya pula bersabar ketika mendapatkan musibah. Orang hidup kaum muslimin wal muslimat tidak lepas daripada ujian. Allah mengatakan kullu nafsin dhaiqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Namun sebelum kalian mati, aku uji kalian ini dengan kejelekan-kejelekan, dengan perkara yang kamu tidak sukai, dan aku uji pula dengan kesenangan-senangan yang kamu senangi. Tapi itu sebenarnya fitnah. Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, hidup rumah tangga tidak selamanya kita merasakan gembira. Karena kalau kita gembira terus tidak merasakan nikmat. Bayangkan kalau kita makan terus tidak ada nikmatnya makan itu. Kapan kita merasakan nikmatnya makan? Ketika sudah lapar betul, baru makan itu kita rasakan nikmat. Kapan minuman itu kita rasakan segar? Ketika kita sudah haus betul, baru kita rasakan nikmatnya minuman. Maka hidup dalam rumah tangga tidak selamanya kita mendapatkan kesenangan. Kadang-kadang juga diuji oleh Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Suami tidak menyenangi sikapnya si istri, istri pun tidak menyenangi sebagian sikapnya si suami. Ini hidup di dunia. Karena dunia bukan hari pembalasan. Dunia itu hari untuk mengumpulkan amalan. Oleh karena itu bagaimana kita bersabar dan bagaimana kita menjadi orang pemaaf, ya? Karena istri kita suatu saat menjadi musuh suami. Suami suatu saat menjadi musuhnya istri. Anak suatu saat menjadi musuhnya bapak dan ibunya. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ya. Bagi orang yang beriman, sesungguhnya sebagian istrimu, ini kalian membaca suami, wa auladikum dan anak-anak itu menjadi musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum, musuh. Kita tentunya tidak senang dimusuhi. Tapi itu sudah merupakan yaitu fit sunanillah. Bahwa Allah Ta'ala menjadikan manusia hidup di permukaan dunia ini. Walaupun suaminya pintar, punya ilmu, istrinya juga pintar, hafidah, tetap dengan bermusuhan. Namun permusuhan orang punya ilmu lain dengan permusuhan orang jahil. Ya. Kenapa menjadi musuh? Karena suami tidak beres semuanya. Sebagaimana istri tidak benar terus. Orang itu bermusuhan karena ada salah satu yang salah. Dan salah itu bisa jadi karena sebab dia lupa. Salah itu jadi karena dia belum punya ilmu. Salah itu jadi karena dalam keadaan keterpaksaan pula. Sehingga terjadi permusuhan. Namun apa katanya Allah Ta'ala? Untuk menghadapi. Ya, kita direpotkan oleh istri. Si istri direpotkan oleh suami. Anak merepotkan orang tua. Orang tua direpotkan oleh anaknya. Maka Allah mencari, menjadikan, memberikan solusi kepada kita. Bagaimana ketika kita dimusuhi oleh si istri kita? Yang tentunya memusuhi bukan selamanya. Barangkali memusuhi itu sebentar, tapi kebaikan dia banyak kepada kita. Dan bagaimana caranya kalau istri itu dimusuhi oleh suaminya? Dan kami yakin bahwasanya suami tidak memusuhi terus. Kalau suami memusuhi terus, cerai. Ketika kita dihadapkan masalah, suami merasa tersentuh hatinya tidak baik, merasa sakit disakiti oleh istrinya, dan istri merasa sakit disakiti oleh suaminya. Allah mengatakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu wahai suami mau memaafkan istrimu yang seperti itu keadaannya, karena memang istrimu di dunia itu bukan istri bidadari yang bersih, yang tidak ada salahnya, sebagaimana kamu bukan malaikat sehingga tidak bersalah, wahai ta'fu, jika kamu mau memaafkan. Ini kalau suami yang didzalimi oleh istrinya, wa tasfahu, dan kamu bebaskan dari hatimu. Jangan kamu tanam terus, jangan kamu dendam, jangan kamu simpan di hati. Wa taghfiru, dan kamu mintakan ampun istrimu, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah mengampuni. Jalan keluar dari kehidupan kesulitan ya, dalam rumah tangga. Ini semuanya karena dasarnya apa? Ilmu. Kalau istri punya ilmu, suami punya ilmu, tim, maka tidak ada kesulitan kecuali ada jalan keluarnya. Karena Allah mengatakan inna ma'al usri, setelah kamu tengkar yusra, kamu akan menjadi bersatu lagi. Bahkan suatu saat perangnya suami istri menjadi yaitu seperti nikah yang baru lagi dia. Tapi tidak boleh sering terus menerus, kan selalu bahaya. Tapi apabila Allah yang menguji demikian. Demikian juga suatu saat seorang istri disakiti oleh suaminya, lihat jasa kebaikannya. Kalau kita disakiti oleh si istri, maka lihat kebaikan si istri. Lihat ketika malam pertamanya, lihat ketika dia baik kepada kita, lihat ketika dia menunggu sakit ketika kita sakit, lihat ketika dia melayani anak kita, lihat ketika dia berbuat baik kepada kerabat kita. Perlu kita mengingat nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Nikmat-nikmat yang kamu peroleh dari Allah Ta'ala lewat istrimu, yang kamu disenangi oleh istrimu, yang kamu dibantu dimasakkan, yang ketika anakmu menangis digendong oleh istrimu, yang ketika kamu sakit ditunggu oleh istrimu, kenang kebaikan itu untuk menghilangkan rasa dendam dalam hati. Lain takfu watasfahu watafu. Demikian juga seorang istri yang disakiti oleh suami, janganlah, sudahlah, pulangkanlah aku ini ke rumah saya, sudah anak ini kamu ambil semuanya, aku akan pulang, tidak menyelesaikan perkara. Suami juga begitu, ketika mencerai istri, belum tentu dia akan mendapatkan si istri yang lebih baik daripada istri pertamanya. Semuanya ikhwan kalau didasari dengan ilmu, subhanallah, ilmu tidak bisa dibeli. Ilmu akan dirasakan oleh orang yang menuntut ilmu. Beda dengan dunia. Orang memiliki mobil yang miskin bisa naik mobilnya temannya. Tapi orang memiliki ilmu, bagaimana bisa merasakan ilmu saudaranya? Sekali lagi, tuntut ilmu yang banyak dan beramal yang soleh. Karena ilmu yang amal soleh yang menyejukkan hati, yang membuat senangnya, karena musibah yang menimpa pada keluarga menghapus dosanya. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, kalau kamu maafkan si istrimu sebagaimana kamu senang kalau kamu dimaafkan istrimu ketika kamu salah, wa ta'fu kamu bebaskan sebagaimana kamu senang kalau kamu dibebaskan kesalahanmu, wa taghfiru dan mintakan ampun sebagaimana kamu senang kalau dimintakan ampun dari istrimu, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun. Begitu Islam mendidik kita. Kalau kita bersabar hidup 40 tahun, 50 tahun dengan suami kita, dengan istri kita, insya Allah menjadi sebab baiknya kita di surga. Makanya sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun penyejuk hati wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami imam untuk orang takwa, jadikan kami suami yang bisa mendidik istri saya, jadikan aku ini istri yang bisa berbuat baik kepada suami saya, jadikan aku ini bisa berbuat baik kepada orang tua, wa ja'alna lil muttaqina imama. Inilah rumah-rumah yang dibangun ya kita di dunia. Hidup sementara ini kalau kita membekali dengan ilmu, membekali dengan amal yang saleh, bersabar atas musibah yang ada, maka insya Allah ini adalah kebahagiaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan bagi kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Hasan Al Asy'ari, rahimahullah Taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata walatul 'abdi," kalau meninggal dunia anak seorang hamba. Maksudnya apabila meninggal dunia ya anak-anak kita, qala Allahu li malaikatihi, maka malaikat itu menanya kepada malaikatnya, qabadtum walata'ati, qabadtum walata'ati, apakah kamu cabut nyawanya anaknya hamba saya ini yang beriman ini? Fayaquluna na'am, malaikat sama menjawab, ya iyalah ya Allah, ku cabut rohnya atas perintahmu ya Allah, atas izinmu. Fayaqulu, menanya lagi Allah Ta'ala, qabadtum samarata fu'atihi, apakah kamu cabut juga kesenangan hati orang tuanya? Fayaqulu na'am, iya, karena orang tua yang kasih sayang terhadap anaknya, ketika anaknya meninggal dunia tentu dia kehilangan. Ketika seorang suami yang dia orang yang ahli ibadah, yang penyantun pada istrinya, tentu istri akan menangis ketika ditinggal oleh suaminya. Ketika seorang suami yang tahu istrinya itu dia berjasa baik, beramal saleh, ketika meninggal dunia tentu kehilangan kecintaan terhadap si istrinya. Keindahan orang yang ahli iman ya Allah. Fayaqulu, lalu menanya Allah Ta'ala, "Madza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika kamu cabut nyawa anaknya itu, ketika kamu cabut kesenangan hatinya, apakah dia putus asa menampar pipinya ya, kemudian menendang pendil atau yang lainnya, dia berteriak ya, menangis tidak berhenti-henti? Fayaquluna, apa katanya, hamidaka, maka orang tua yang beriman ini wahai Allah Ta'ala, maka dia memuji Engkau ya Allah. Wastarja, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia tahu kalau ini milikmu ya Allah. Mengatakan inna lillahi, memang kita itu miliknya Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Maka ketika malaikat ini menjawab pertanyaan Allah Ta'ala, dan begitu jujurnya malaikat, karena malaikat tidak bohong, menyampaikan hakikat yang ada. Orang beriman ketika diuji oleh Allah Ta'ala, kesabarannya seperti itu, bicaranya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, walaupun harus menanggung sedih, apa katanya? Fayaqulullahu ibnu li abdi baitan fil jannah. Baik, bangunkanlah untuk hambaku yang bersabar kehilangan apa yang ia cinta itu, yaitu baitan fil jannah, rumah di surga. Wasammu baital hamdi, dan namailah rumah alhamdi, rumah pujaan, rumah yang sangat mulia. Keuntungan orang yang bersabar ketika hidup bersama istrinya, hidup bersama suaminya, hidup bersama anaknya yang didasari dengan ilmu, maka Allah Ta'ala akan membalas surga yang itu tidak ada bandingannya dengan amal yang kita kerjakan. Berikutnya kami tambah satu lagi di sini. Ya, di situ akan ada tanya jawab. Rumah di dunia ini akan bisa menjadi rumah di surga apabila seorang istri ini tahwadu. Ya, banyak di sini dijelaskan istri. Karena istri kekurangan akal, kekurangan agama. Baiknya istri, insya Allah baiknya suami pula. Jika suami itu orang baik. Jika seorang istri dan dia sopan dan tahwadu kepada suaminya, maka Allah Ta'ala akan menjadikan tempat, menjadikan surga tempat tinggalnya. Ada suatu hadis yang perlu kami sampaikan di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh yaitu Imam Tabrani di dalam Majmu' Kabirnya, dan juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Wa an Anas bin Malik, bersumber dari sahabat Anas bin Malik. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis ini panjang, saya petik hal yang sangat ada hubungannya dengan perkara ini. Ala ukhbirukum bi nisaikum fil jannah. Beliau itu kalau menanya untuk kebahagiaan umatnya yang kekal. Bukan ala ukhbirukum bi ta'amin ladzidha. Maukah aku kabarkan kepadamu dengan makanan yang lezat, atau dengan kendaraan yang mewah, atau dengan villa kita. Ala ukhbirukum bi nisaikum fil jannah. Maukah aku kabarkan istri-istrimu di surga? Qulna bala ya Rasulullah. Dijawab dengan gembira oleh para sahabatnya, iya wahai Nabi, saya ingin sekali kami dikasih kabar istri-istri yang di surga itu. Qala kullu wadudin walud. Maka wanita-wanita atau istri-istri ahli surga itu adalah istri yang yaitu wadud, yang kasih sayang terhadap suami, kasih sayang pula terhadap anaknya. Sebagaimana istri-istri beliau kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga walud yang banyak anaknya. Ini kalau punya anak banyak. Ya kalau tidak punya anak banyak sedikit, ya kita harus mensyukuri nikmat itu pula. Kullu wadudin walud. Lalu beliau menjelaskan idza ghadibat au usi'a ilaiha. Kalau marah si istri ini atau karena melihat yaitu sikap suami yang menjadi sebab dia itu marah, kalau berkata wanita-wanita ahli surga, istri ahli surga ini, hadhi yati fi yatika, tanganku ini aku letakkan di tanganmu wahai suami. Jadi bukan marah, bukan menajamkan matanya di hadapan suami karena dia menganggap dia lebih kaya daripada suaminya, karena menganggap bapaknya lebih mulia daripada mertuanya, tidak. Hadhihi yati fi yatika. Ini tanganku aku letakkan di punggung tanganmu wahai suamiku. La attakhilu bi ghamdi hatta tarda. Ya. Saya tidak akan memejamkan mataku ini sebelum engkau ridha kepadaku, sebelum engkau senang kepadaku. Subhanallah, bagaimana kita punya adab terhadap suami. Ya, adab seorang istri dan suami membawa sejuknya hati dan mengantarkan dia nanti gitu rumah surga. Makanya kita dianjurkan ya oleh Rasulullah selesai menikahi tazawwadul wadud wal walud. Nikahi wanita-wanita yang penyayang. Kita bisa tahu wanita itu penyayang kalau wanita itu senang yaitu dengan ibunya ya. Dia baik dengan ayahnya, baik pula dengan anak-anak kecil ya. Karena wanita kelihatan anak kecil itu dia menggendong golekan dia. Ya, ditata yang lain. Bagaimana dia nak? Itu insya Allah tanda wanita itu adalah wanita yang dia wadud. Terakhir, maka bangun rumah surga. Bagaimana kita saling cinta, mencintai anak kita, mencintai istri kita, mencintai pula suami kita di rumah ini karena Allah. Bukan mencintai suami karena suami sering ngasih duit banyak. Ya walaupun kita harus senang. Ya, bukan yaitu mencintai istri karena istrinya kaya. Bukan mencintai bapaknya karena bapaknya sering ngasih duit sama anaknya. Itu adalah kecintaan dunia dibangun dengan urusan dunia. Tapi cinta karena Allah Ta'ala. Maka orang menjalin kecintaan di dalam rumah tangga, mencintai anaknya, mencintai pula istrinya, mencintai suaminya, mencintai orang tuanya dalam rumah tangganya, menjadi sebab Allah Ta'ala membangunkan rumah di surga. Apa katanya Rasulullah SAW? La tadkhul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Ya. Maka masuk surga, rumah di surga dibangun dengan keimanan. Yang tadi sudah kita lewati dalilnya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak mungkin kamu akan menjalin keimanan, merasakan nikmatnya iman, melainkan jika kamu saling tahabbu, saling kasih sayang. Saling kasih sayang pertama kita suami dengan istri, kita saling kasih sayang kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai istrinya karena Allah Ta'ala, mencintai suaminya karena Allah Ta'ala. Bukankah beliau mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga perkara. Barang siapa yang memiliki tiga perkara ini, saya tidak menyebut semuanya, sebagian saja, maka dia akan merasakan manisnya, lezatnya iman. Jadi bukan makanan saja yang lezat, bukan minuman saja yang lezat, iman pula ada lezatnya. Dan lezatnya iman tidak ada sampahnya, tidak ada kotorannya. Beda dengan lezatnya makan ketika bertambah banyak makan masuk perut kita, bertambah masalah kesehatan badan kita. Tapi bertambah lezat nikmatnya iman yang kita rasakan, bertambah indah hidup kita. Apa itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Jika Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih dicintai daripada mencintai selainnya. Subhanallah. Surga diperoleh dengan kecintaan. Surga diperoleh dengan keimanan. Keimanan tidak mungkin akan kita peroleh dengan kecintaan. Kecintaan kita kepada Allah adalah menjadi sebab kita itu masuk surga. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Maka bagaimana kita menjalin rumah tangga pertama kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kecintaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas. Kecintaan kita kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti sunnahnya. Selanjutnya, bagaimana kita mencintai istri karena keimanannya, karena tawadhu'nya, karena kesabarannya, dan juga karena amal baiknya. Dan juga bagaimana kita mencintai suami karena ilmunya, karena ketaatannya, karena baiknya pula dia kepada Allah Ta'ala, baiknya pula kepada istrinya, yaitu tahabbu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Bukankah dia mengatakan yang nomor dua, wa alla yuhibbal mar'a illa lillah. Dia tidak menjalin kecintaan kepada seseorang kecuali cintanya karena Allah. Subhanallah. Maka siapa manusia yang paling kita cintai? sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa manusia yang kita cintai adalah orang yang beriman. Maka bagaimana jika yang beriman itu istri kita, yang ada hubungan badan dengan kita, yang Allah menaruh kesenangan kita dengan si istri, maka bagaimana keimanan itu jika suami kita yang beriman bertambah kenikmatan dengan kenikmatan. Bagaimana tidak masuk di dalam surga? La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Lalu beliau menjelaskan, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabattum, maukah aku beritahu kepadamu ada amalan yang amalannya tidak berat, tidak harus mengeluarkan harta, tidak harus pergi jauh. Kalau kamu mau mengamalkan ini, kamu akan saling cinta mencintai. Suami akan mencintai istrinya, istri dia akan mencintai suaminya. Anak akan mencintai orang tua akan mencintai anaknya. Yaitu afsus salam bainakum. Sampaikan salam di antara kamu. Berapa banyak orang ketemu ustaznya salam, ketemu istrinya. Ha? Terima suaminya. Ya, ha? Assalamualaikum. Ha, iya Pak. Kalau kita mendoakan saudara kita orang mukmin, hakul muslimin, hakul muslimin alal muslimin sittun idza kita fa sallim alaihi. Jika orang muslim biasa kita salam karena keislamannya, bagaimana kita tidak salam kepada istri yang banyak jasanya kepada suami? Sudahkah kita salam ketika ketemu? Sudahkah kita menyampaikan salam ketika kita mau pergi? Demikian juga si istri. Sudahkah dia mau salam kepada suaminya yang dia banyak jasanya kepada kita? Assalamualaikum. Assalam di nama Allah. Bagaimana orang muslim tidak salam? Jika orang umum diperintahkan karena itu saudara kita, kita mendoakan baik, bagaimana istri kita, kita tidak doakan baik? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga Allah memberi keselamatan dirimu. Alangkah indahnya, sejuknya hati seorang istri jika dia punya ini disalami oleh suaminya. Demikian juga alangkah sejuknya seorang suami ketika dia, ya itu mau keluar, ya saya mau keluar sebentar ini ke tetangga, boleh apa tidak? Assalamualaikum. Nikmat Allah akan masukkan surga. Begitulah ya ikhwah yang dapat kami sampaikan. Ini waktunya sudah jam 11 lebih. Mungkin kalau ada pertanyaan 1-2 saja, ada pun untuk bagi akhwat kita dan kawan kita yang ada di yaitu Hong Kong, barangkali sudah mendekati duhur, boleh meninggalkan tempat. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi kepada kita dan juga kawan yang ada di sana. Wallahualam. Selanjutnya pula di sini, apakah suami istri itu kelak akan bersama-sama di surga? Artinya apakah suami itu istrinya di dunia itu akan menjadi suaminya atau istrinya di surga? Iya, dan juga mendapatkan istri yang lain. Ya, dan istrinya bukan lagi tua seperti pada zaman sekarang. Anda sekarang punya istri sudah 65-70. Ya. Kembali muda lagi, alangkah indahnya. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi, wahai Nabi, doakan aku masuk surga. Apa kata beliau? Beliau bercanda, enggak ada wanita seperti kamu masuk surga. Ulang pergi menangis. Sini, sini, sini. Wanita yang masuk surga itu akan dibuat muda, wakawa'iba adroba, gadis-gadis yang sebaya. Ya. Bayangkan, saja kita telah mengingat pada waktu gadis kita, kita bertemu dengan dia, lalu dikembalikan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi muda. Kita menjadi pemuda lagi, bukankah kenikmatan yang kita rasakan nantinya? Tapi di mudanya harus tadi bersabar menuntut ilmu, beramal saleh, dan juga berjuang untuk beramal yang saleh pula. Lantas bagaimana jika salah satunya ahli maksiat? Ahli maksiat kalau dia diampuni oleh Allah Ta'ala, kemaksiatannya kan bukan syirik. Wa alhaqna bihim dzurriyyatahum, apa katanya Allah, aku akan masukkan, aku akan gabungkan pula dengan keturunan-keturunan mereka. Bayangkan alangkah indahnya ketika kita punya istri, punya suami, punya anak, mertua, bisa masuk surga semuanya. Rabbana wa adkhilhum jannatin allati adnillati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwaji wa dzurriyyatin. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dan juga bapakku, istriku, ibuku dan keturunanku. Subhanallah. Dua, perlu kita memohon kepada Allah Ta'ala agar surga ini bisa kita peroleh, bukan hanya untuk diri kita, tetapi kerabat kita pula. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi di sini pertanyaan, wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki. Maksudnya untuk laki-laki yang baik. Yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk laki-laki. Gimana? Untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Bagus, itu tadi. At-tayyibatu lit-tayyibin wa at-tayyibuna lit-tayyibat. Bagaimana dengan Fir'aun? Laknatullah alaihi. Fir'aun betul, karena asalnya kan istrinya kan kafir. Istrinya kafir itu. Jadi kafir ketemu kafir, enggak bertentangan dengan ayatnya. Fir'aun dapat istri yang kafir. Namun ketika istrinya dia beriman dengan sebab dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Nah, itulah hikmahnya dakwah. Berubah. Nah. Bukankah ada ayat? Idza ja'akal mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Kalau ada wanita-wanita yang berhijrah, maka uji dulu. Apabila kamu tahu dia wanita muslimah, pisahkan dari suaminya. Lahunna khillun lahum wa lahum yakhilluna lahum. Tidak halal lagi wanita yang salihah ini, wanita yang mukminah itu kembali kepada suami yang kafir. Jadi asalnya wanita yang kafir dapat suami yang kafir. Tapi alhamdulillah dengan dakwanya Nabi Musa alaihissalam, Allah memberi petunjuk Asia sehingga ridho keluar dari cengkramannya. Wana jini min Fir'aun, ya Allah selamatkan aku dari cengkramnya Fir'aun. Keluar fasah sehingga masuk di dalam surga. Jadi tidak bertentangan dengan ayat yang ada. Baik, itulah yang dapat apa? Kalau diizinkan oleh suaminya dan tidak mengganggu, ya, bahkan juga bisa memelihara pula anak-anaknya, maka bagus. Bukankah juga istri-istri pada zaman Rasulullah SAW ada yang membantu pangannya suaminya, mikul kurma, karena suaminya lemah dia, ya. Yang penting bagaimana dapat izin, dan itu tidak memadarakan agamanya si istri itu, tidak pula mengorbankan pekerjaan yang ada di rumah, ya, dan tidak pula keluarnya bercampur dengan laki-laki atau memadarakan yang lain. Baik, barangkali mungkin ini ada yang dari Hong Kong, saya kasih waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana apabila seorang istri terlanjur memiliki suami yang tidak nyunnah? Ya, karena tadi kan yaitu at-thayyibatu lit-thayyibin. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya masih memberi kesempatan kita untuk menjadi baik. Kita didik. Ya, bagaimana kita bisa mendidik yaitu si suami, bukankah Khadijah radhiyallahu anha menjadi penyejuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita dilebihkan oleh Allah Taala, kita sebagai istri yang dikaruniai Allah Taala ilmu, bagaimana bermanfaat ilmu kita kepada si suami? Maka kita harus bersabar menasihatinya, karena kebaikan suami sebab istri adalah kenikmatan. Ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur punya suami yang tidak nyunnah, kita ajari. Dan orang itu punya ilmu sebabnya belajar. Dan karena kita suami kita dulu belum belajar. Berapa banyak sekarang suami atau orang laki-laki yang asalnya penjahat, asalnya orang musyrik, asalnya orang ahli bid'ah, kembali kepada sunnah. Ya. Juga orang-orang yang sifatnya angkatan-angkatan bersenjata, dari polisi, tentara, banyak juga yang masuk sunnah. Dengan sebab ilmu. Kita jangan putus asa. Mohon kepada Allah Ta'ala. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan kita bersabar bagaimana kita, karena istri insyaallah bisa mengambil hatinya suami. Karena suami banyak butuh sama si istri. Gimana kita bisa mengatur, yang paling tahu kualitas keadaan suami adalah istrinya. Dan kita tahu di mana sela-selanya, kapan kita bisa menasihati dia. Kapan saat dia butuh sama kita, kita sisipkan dengan nasihat, dengan lembut menyampaikan udurnya. Insya Allah dengan usaha yang kita upayakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada keluarga kita semua. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 11 lebih 10 menit, saya rasa cukup perjumpaan kita 2 jam lebih, dan mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini menjadi sebab kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala masuk di dalam surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.